Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita pada malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabuz Zakah, kitab zakat, masuk pada bab yang pertama, al-babul awal, tentang muqaddimah atau pendahuluan dalam pembahasan masalah zakat. Dan pada pertemuan yang terakhir telah kita baca masalah yang ketiga, tentang hukum orang yang mengingkari zakat, yang mana jika dia mengingkari hukum wajibnya zakat, jika dia mengingkarinya karena kebodohan, mungkin karena baru masuk Islam atau karena tinggal di pedalaman jauh dari orang yang bisa ditanya tentang Islam, maka jika dia mengingkari kewajiban zakat karena kebodohan yang seperti ini, maka dia diberitahu, diajari tentang wajibnya zakat, tidak bisa dihukumi secara langsung dengan hukum kekufuran, tetapi diberitahu terlebih dahulu tentang wajibnya zakat, karena dia baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman. Tidak dihukumi dengan kekufuran secara langsung, tetapi diajari terlebih dahulu, diberitahu bahwasannya zakat hukumnya wajib. Namun jika orang yang mengingkari kewajiban zakat, dia adalah seseorang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan tinggal di tengah-tengah ahlul ilmi, Naam. Atau dia mengingkari zakat. Naam, secara sengaja, ya. Karena menentang kewajiban zakat, ya. Maka orang seperti ini dikatakan fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamur riddah. Maka orang ini murtad, keluar dari Islam dan berlaku padanya hukum-hukum murtad. Naam. Man baddala dinahu faqtuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Naam. Maka penguasa atau pemerintah merekalah yang melakukan hukum ini atau menegakkan hukum ini, yaitu membunuh orang-orang yang murtad, naam, keluar dari Islam. Dan orang yang mengingkari zakat tadi, mengingkari wajibnya zakat, ya, bukan karena kebodohan, ya. Naam, karena dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah ahlul ilmi, ya. Naam, kemudian dia mengingkari kewajiban zakat, ya, maka hukumnya murtad, berlaku padanya hukum-hukum orang yang murtad. Taib. Di antara hukum-hukum orang yang murtad tadi, ya. Dan juga kita ulang apa yang disebut pada pertemuan yang lalu, fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamu riddah wa yustatabu thalasan fa intaba wa illa kutil. Maka dia adalah murtad, berlaku padanya hukum-hukum kemurtadan dan dimintai taubat thalasan, tiga, ya. Di sini enggak disebutkan tiga hari atau tiga kali, ya. Fa intaba wa illa kutil, kalau dia mau bertobat walhamdulillah, jika tidak maka dia dibunuh oleh penguasa atau pemerintah yang menegakkan hukum syariat. Nah, kita bahas sedikit tentang yustata busalasan, dia dimintai taubat tiga, ya. Tiga kali atau tiga hari. Nah, sebelum kita bahas masalah ini, mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasannya seorang yang murtad, ya, dia tidak dibunuh secara langsung sampai dia dimintai agar bertaubat. Nah, sampai dimintai, naam, atau sampai diperintahkan untuk bertaubat. Nah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, ya, apabila mereka berhenti dari kekufurannya maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang sudah berlalu. Kemudian jumhur para ulama, ya, berpendapat wajibnya, ya, wajibnya dimintai taubat terlebih dahulu orang yang murtad, enggak langsung dieksekusi, ya, tetapi dimintai dulu untuk bertaubat. Nah, berdasarkan ayat tadi, nah, ini pendapatnya jumhur alaihim rahmatullah. Kemudian berapa waktu yang diberikan atau berapa naam waktu yang diberikan kepada orang yang diberi taubat untuk bertaubat jika dia seorang yang murtad atau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Sekelompok para ulama mereka berpendapat diberi waktu untuk bertaubat 3 hari. Ya. Diberi waktu untuk bertaubat 3 hari. Nah. Alasannya karena bilangan 3 hari ini adalah bilangan tengah-tengah antara sedikit dengan banyak. Nah. Juga alasannya karena datang beberapa riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Nah, yang berikutnya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat diulang-ulang kepadanya perintah untuk bertaubat sebanyak 3 kali. Al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala nah berpendapat diulang permintaan taubat kepada orang yang murtad tadi sebanyak 3 kali. Jika sudah 3 kali dia masih belum bertaubat, maka barulah dieksekusi. Ada juga yang berpendapat naam dimintai tobat ketika itu juga. Ya. Gak ada batasan hari. Ya. Sehari, 2 hari atau 3 hari tidak ada batasan. Dimintai tobat ketika itu juga. Ya. Jika mau bertobat walhamdulillah, jika tidak maka langsung dieksekusi. Dan ini pendapatnya Imam Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat tidak ada batasan hari. Dimintai bertobat di saat itu juga. Jika tidak mau bertobat maka kutila, dibunuh. Nah, mereka berdalil dengan hadis man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh. Dalam hadis ini tidak ada disebutkan diberi waktu. Ya. Nah, tetapi langsung faktulu. Ya. Demikian juga riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tentang seseorang yang dia masuk Islam kemudian menjadi orang Yahudi atau murtad, masuk ke dalam agama Yahudi setelah dia menjadi orang yang Islam. Kata beliau, la ajlisu hatta yuktal. Aku tidak akan duduk sampai orang ini dipenggal. Nah. Qada'ullah wa rasulihi, inilah ketetapan Allah dan Rasulnya. Fa umiru bihi fa kutila. Maka naam diperintahkan orang tersebut untuk dibunuh. Nah, dari dua riwayat ini, riwayat dari yang pertama tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Dan juga riwayat Na'am Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu tadi. Ini pendapat-pendapat para ulama tentang Naam orang yang murtad keluar dari Islam. Sehingga kemungkinan yang dimaksud dengan salasan di sini, wa yustatabu salasan, dan dimintai taubat salasan, tiga. Nah, maknanya adalah salasata ayyam. Ya. Dimintai bertaubat tiga hari. Ya. Nah, dimintai taubat tiga hari. Dan jika setelah tiga hari dia tidak bertaubat, ya, wa illa kutil, maka dia dibunuh. Taib. Ini yang hendak disempurnakan dari pembahasan terakhir kemarin, ya, tentang makna wa yustatabu salasan, dan dimintai taubat salasan tiga. Nah, maknanya adalah salasata ayyam, tiga hari. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad dan juga beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum berpendapat dengan pendapat ini. Baik, kita langsung pada masalah yang berikutnya. Masuk pada masalah yang kelima, ya, kalau enggak salah. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Fil amwalil lati tajibu fiha zakah. Masalah yang kelima adalah tentang harta yang wajib zakat padanya. Atau harta yang wajib dizakati. Tajibu zakatu fi khamsati ajnas minal amwal. Wajib zakat pada lima jenis harta. Hiya, wahiya, yaitu al-awwal yang pertama, bahimatul an'am, harta yang berupa hewan ternak. Jika telah mencapai nisabnya dan jika telah genap satu tahun. Bahimatul an'am yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Unta, sapi dan kambing. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasannya unta, sapi dan kambing wajib dizakati, ya, ketika setelah mencapai nisab atau dan juga telah genap setahun. Ya. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha. Tidaklah pemilik unta dan pemilik sapi dan pemilik kambing yang tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamah a'zama makanat wa asmanah, kecuali hewan-hewan tadi akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang terbaik, ya, dalam keadaan yang paling besarnya dan paling gemuknya. Tantahuhu bikuruniha, yang hewan-hewan ini, ya, yang bentuknya yang paling gemuk dan paling besar, ya, yang keadaannya naam paling gemuk dan paling besar, hewan-hewan ini akan menanduk pemiliknya di dunia yang tidak membayar zakatnya. Bikuruniha, menanduk dengan tanduk-tanduknya. Watata'uhu biadlafiha, dan hewan-hewan tersebut juga akan menginjak-injak orang yang tidak membayar zakat tadi, zakat hewan ternak. Biadlafiha, menginjak-injak dengan kaki-kakinya. Kullama nafadat ukhraha adat alaihi ulaha. Setiap kali yang terakhir naam sedang melakukan siksa kepada orang yang tidak membayar zakat tadi, ya, adat alaihi ulaha, maka kembali lagi naam hewan-hewan yang pertama, ya, terus demikian. Nah, hewan-hewan tersebut menanduk dengan tanduknya dan menginjak-injak, ya, orang tersebut, ya, hatta yukdo bainan nas, sampai dia diadili di antara manusia. Itu sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya. Unta-unta dan kambing-kambing serta sapi-sapi, ya, yang tidak dibayarkan zakatnya ketika di dunia, ya, nanti akan hadir pada hari kiamat dalam keadaan yang paling gemuk dan paling kuat, ya, yang hewan-hewan tersebut akan menanduk-nanduk pemiliknya dan menginjak-injaknya sebagai adab dan siksa bagi dia karena tidak menunaikan zakat ketika di dunia. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ini yang pertama. Dari jenis harta yang wajib dizakati adalah bahimatul an'am, hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang kedua, an-naqdan. An-naqdan. Dua alat pembayaran, ya, wahumaz zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak, ya. Zaman dulu naam, ya, pakai emas dan perak, ya. Naqd, ya. Wakadzalika ma yakumu maqamaha, demikian pula harta yang menduduki kedudukan emas dan perak. Harta yang menduduki kedudukan emas dan perak, minal umlatil waraqiyah al mutadawalatil yaum. Seperti mata uang. Mata uang atau uang kertas ya, yang dipakai pada zaman sekarang. Baik, ini yang kedua dari harta zakat yang wajib dizakati, emas dan perak dan yang menduduki kedudukan keduanya. Nah, seperti uang, ya. Nah, dalilnya liqaulihi ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, yaitu tidak dikeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahu kepada mereka na'am dengan azab yang pedih, ya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, ya, diancam dengan bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Nas'alullah salama wal afiyah. Dalil yang berikutnya wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya dari emas dan perak tersebut, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yauman qiyamah saffahat lahu safa'ih minan nar, kecuali nanti pada hari kiamat emas dan perak tersebut menjadi lempengan-lempengan dari api, fa'uhmiya alaiha finari jahannam, yang kemudian dipanaskan lempengan-lempengan tersebut di atas nar api jahannam, fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhuhruh, kemudian disetrika lambung orang tersebut dan dahi orang tersebut serta punggung orang tersebut dengan lempengan-lempengan yang sudah dipanaskan tadi, disetrikakan. Nas'alullah salama wal afiyah. Kullama baradat ruddat lahu, setiap kali sudah dingin maka kembali lagi panas, kemudian disetrika lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, dalam satu hari yang kadarnya 50,000 tahun. Nah, yaitu di akhirat nanti, ya. Orang yang tidak membayar zakat emas dan zakat peraknya, nah, maka pada hari kiamat nanti harta tersebut, ya, menjadi lempengan-lempengan yang kemudian dipanaskan lempengan-lempengan tersebut, ya, di neraka jahannam, kemudian digosokkan atau disetrikakan ke lambung dan ke dahi serta ke punggung orang yang tidak membayar zakat emas dan perak. Demikian terus dia diazab dan disiksa dalam keadaan seperti ini, setiap kali dingin kemudian dikembalikan lagi panas, dan demikian seterusnya. maka ini ancaman yang keras ya, berupa azab dan siksa di neraka jahanam bagi yang tidak mengeluarkan zakat emas, perak ataupun uangnya. Karena uang menduduki kedudukan emas dan perak. Maka seorang muslim yatafattan, teliti ya, dalam masalah hartanya ya, jeli dalam masalah hartanya, jangan sampai ada yang belum dikeluarkan zakatnya yang nantinya akan sangat berbahaya ya, jika dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian ats-tsalitsah atau ats-tsalits yang ketiga, urudut tijarah, zakat barang dagangan. Yang ketiga, barang dagangan. Menurut naam pendapat jumhur, karena di sana ada para ulama yang berpendapat tidak wajibnya naam zakat barang dagangan. Karena memang tidak ada dalil yang khusus ya, tentang zakat urud tijarah, barang dagangan. Nah, hanya saja dengan dalil-dalil yang umum nah, yang dijadikan dasar sebagai nah, yang dijadikan sebagai dasar wajibnya zakat urud tijarah, zakat barang dagangan. Jadi poin yang ketiga ini ada khilaf padanya. Ada perselisihan, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Barang dagangan adalah wahiya kullu ma'adda atau ma'u'idda lil bai'i wasyira' li ajlir ribah. Barang dagangan adalah semua barang yang disiapkan untuk jual beli dalam rangka mencari keuntungan. Jumhur berpendapat berdalil liqaulihi ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman ya, infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Nah. Faqad dzakara 'amatu ahli al-'ilmi annal murada bihadhil ayati zakatu urudit tijarah. Dan mayoritas para ulama telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya, atau keluarkanlah ya, sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Mayoritas para ulama berpendapat maksud ayat ini adalah zakat urud tijaroh, zakat barang dagangan. Nah, maksud daripada anfiku, infakkanlah, keluarkanlah, yaitu keluarkanlah zakat. Nah, barang dagangan. Baik. Nah. Masih ada tiga lagi ya. Adzan al-muadzin ya, adzin dulu. Setelah itu kita lanjut, masih sisa tiga lagi. Dua ya. Dua jenis harta yang wajib dizakati. Taib, kita lanjutkan. Ar-rabi' yang keempat dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Al-hububu was-simar, biji-bijian dan buah-buahan. Al-hububu hiya kullu habbin muddakharin muktatin min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Hubub, biji-bijian, adalah semua biji-bijian yang muddakhar, yang bisa disimpan lama, ya. Gak gampang basi, gak gampang busuk, ya. Bisa disimpan lama dan menjadi makanan pokok, ya. Min sya'irin, dari jenis syair, gandum syair, wa qamhin, dan gandum qamh, ya. Wa ghairihima, dan selain keduanya, ya. Ini makna hubub, biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen, ya. Itu biji-bijian yang bisa ditahan, yang bisa disimpan, na'am, dalam waktu yang lama atau bisa bertahan lama dan menjadi makanan pokok, ya. Baik itu dari jenis gandum atau yang lainnya. Wasimar, sedangkan buah-buahan, hiyat tamru wazzabib. Buah-buahan yang wajib dizakati di sini adalah tamar. Tamar itu adalah kurma yang telah dikeringkan. Wazzabib, dan juga yang kedua zabib, anggur yang sudah dikeringkan, yaitu kismis. Zabib adalah kismis, kismis. Anggur yang sudah dikeringkan. Dan makanan ini makanan yang bertahan lama, ya. Kurma jika sudah dikeringkan bertahan lama, bertahun-tahun. Demikian pula kismis, anggur yang telah dikeringkan, dia akan bertahan lama sampai bertahun-tahun. Liqaulihi ta'ala, dalilnya, dalil wajibnya zakat pada jenis-jenis biji-bijian dan buah-buahan yang tadi disebutkan, dalilnya adalah liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Lanjutan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala pada poin yang ketiga tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfikum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah, ya, zakatnya. Keluarkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma, dan juga sebagian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga sebagian apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Nah, itu na'am tadi, biji-bijian dan buah-buahan yang Allah keluarkan dari bumi untuk manusia. Ini dalilnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Keluarkanlah, yaitu keluarkan zakatnya. Dalil yang lain wa qaulihi ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya, yaitu bayarkan zakatnya, yauma hasadih, pada hari memetiknya, yaitu pada hari panennya. Nah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al 'ushru. Nah, pada hasil panen yang diairi dengan air dari laut, dari langit, yaitu diairi dengan air hujan, wal uyun atau dari air mata air, aw kana athariyan atau dari air sungai, tumbuhan asarian itu tumbuhan yang dekat dengan sungai atau dekat dengan tempat-tempat air sehingga tidak susah untuk mengairinya. Al-ushru, maka pada tumbuhan yang seperti ini atau hasil panen yang seperti ini, al-ushru dikeluarkan sepersepuluhnya. Wa fi masuqiya bin nadhhi nisful ushur. Sedangkan pada biji-bijian dan buah-buahan yang diairi dengan an-nadh, diairi dengan biaya, ya, yaitu unta, digunakan untuk mengambil air, ya, kemudian mengairi sawah atau ladang dengan menggunakan unta tersebut. Ini butuh tenaga, butuh biaya. Ya. Maka jika pengairannya seperti ini, nisful ushr, ya, maka setengah dari sepersepuluh. Berarti berapa? Nah, nisful ushur. Intinya jika pengairannya adalah pengairan yang tanpa biaya, baik itu tadah hujan atau dari air mata air yang mengalir tanpa biaya atau sungai, nah, dan seterusnya, maka zakatnya dikeluarkan sepersepuluh. Nah, per 10 berapa persen? 10%. Nah, ya. Mudahnya mungkin bahasa kita 10%, ya. Nah, cuman terjemahan letter lucknya al-ushru ya 1/10. 10%, ya. Setengah dari 1/10 berarti 5%. Jika pengairannya dengan tanpa biaya, baik tadah hujan ataupun air mata air, maka dikeluarkan 10%-nya. Dan jika pengairannya dengan biaya, biaya macam-macam, dengan tenaga, butuh tenaga, waktu, ya. Nah, kalau dengan mesin berarti harus beli bensinnya, ya. Beli mesinnya, ya. Kalau dengan hewan, seperti unta, ya, atau keledai dan seterusnya, berarti harus ya, memberi makan ke unta dan keledai tersebut ya, juga butuh tenaga ya, ini biaya-biaya ini ya. Jika pengairannya seperti ini, maka setengah dari 1/10 atau 5%-nya yang dikeluarkan dari hasil panen tersebut adalah 5%-nya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-khamis, yang kelima dari harta-harta yang wajib dizakati adalah al-ma'adinu war-rikaz. Al-ma'adin jamak, bentuk jamak dari ma'din. Logam tambang ya, atau hasil tambang ya, logam mulia. Dan juga rikas, yaitu harta jahiliyah yang terpendam. Nah. Ini yang kelima, al-ma'adinu war-rikas. Apa itu al-ma'adin? Al-ma'adin hiya kullu ma kharaja minal ard, semua yang keluar dari bumi. Mimma yukhlaqu fiha, yang barang tersebut diciptakan di dalamnya. Artinya bukan orang mengubur harta di situ, bukan. Nah. Tetapi memang asli dari alam, harta tersebut asli alam. Min ghairi wad'i wadi'in, tanpa ada yang meletakkan harta tersebut di bumi. Nah, melainkan harta yang na'am memang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ ya. Mimma lahu qimah, dari harta yang memiliki qimah, memiliki nilai atau berharga ya. Kadzahab, seperti tambang emas ya. Wal fiddah, tambang perak. Wan nuhas, tembaga. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Dari logam-logam mulia, dari barang-barang yang berharga, nah, yang diambil dari perut bumi. Nah. Itu harta yang na'am tersimpan di perut bumi secara alami. Bukan orang lain yang meletakkan harta tersebut, na'am, atau bukan seseorang ya, yang meletakkan harta tersebut di perut bumi tersebut. Nah. Sedangkan rikas, war-rikas, sedangkan harta rikas adalah huwa ma yujadu fil ard min dafa'inil jahiliyah. Rikas adalah harta yang didapatkan di perut bumi ya, yang berasal dari harta simpanan zaman jahiliyah. Wa dalil wujubi zakah fil ma'adin war-rikas umumu qawlihi ta'ala. Sedangkan dalil wajibnya zakat pada barang tambang atau logam mulia ya, dan juga wajibnya zakat pada rikaz ya, barang simpanan jahiliyah ya, yang terpendam di perut bumi. Dalilnya adalah umumu qawlihi ta'ala, keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu firman Allah Ta'ala, anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ayat yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiku, infakkanlah, keluarkanlah min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga keluarkanlah dari sebagian apa yang telah kami keluarkan dari perut bumi untuk kalian. Berdasarkan ayat ini, sebagian para ulama berpendapat wajibnya zakat ma'adin dan rikaz. Ya, zakat logam mulia atau hasil tambang, ya, dan juga rikaz, harta terpendam, na'am, dari harta zaman jahiliyah. Qala al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi, berkata al-Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, menafsirkan ayat tadi, kata beliau, ya'ni an-nabat wal ma'adin war rikaz, sebagian apa yang kami keluarkan dari perut bumi untuk kalian, artinya adalah an-nabat, ya, tumbuh-tumbuhan, sudah tadi disebutkan, ya, biji-bijian dan buah-buahan, wal ma'adin, dan juga ma'adin, ya, barang tambang, ya, atau biji tambang atau logam mulia. Warikaz, dan juga rikaz, harta pendaman atau harta simpanan dari harta jahiliyah yang tersimpan di perut bumi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsirkan apa yang telah Allah keluarkan dari perut bumi untuk manusia dengan makna na'am tadi, tumbuh-tumbuhan, ma'adin, biji tambang, dan juga rikaz, harta pendaman jahiliyah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al khumusu, dan pada harta rikaz, ya, harta pendaman jahiliyah, ya, ada kewajiban al khumus, ada kewajiban mengeluarkan zakatnya seperlimanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa ajma'atil ummatu ala wujubiz zakati fil ma'adin, dan umat ini telah sepakat wajibnya zakat na'am ma'adin, wajibnya zakat na'am hasil tambang. Dari tambang logam mulia, emas, perak, tembaga, dan yang lainnya. Nah, dari berbagai macam hasil tambang logam mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai dari masalah yang kelima tentang harta-harta yang wajib dizakati. Nah, dan di sana ada banyak harta-harta yang na'am tidak wajib dizakati. Ya. Nah, seperti apa? Harta yang tidak wajib dizakati, harta-harta yang dipakai, ya, atau harta-harta yang tidak na'am diperjualbelikan, seperti mobil, ya. Mobil kita mewah, harganya 1M misalkan, ya, tidak wajib dizakati, ya, karena ini barang pribadi atau dipakai. Nah, demikian pula rumah yang harganya sekian juta atau sekian miliar, tidak wajib dizakati. Demikian pula tanah, ya, yang luas, yang bermiliar-miliar harganya, tidak wajib dizakati. Namun, nah, diperintahkan dan dianjurkan pemiliknya untuk banyak bersedekah. Kecuali tanah tersebut dijadikan sebagai jual beli, ya. Nah, jual beli tanah, ya. Misalkan, ya, maka jika telah na'am sampai nisabnya, ya, dan juga telah genap setahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.